Dedi Pak. Halo Mas Dedi. Adela. Lewat gelombang radio, aku krungu suaramu banjur kenal. Sekolah sekolah penasaran pengen ngajak ketemuan. Lewat gelombang radio, aku krungu suaramu terus kenalan. Iku selaku lembang asmoro, aku sering diputar sampai. Siramu sayang, tinggalkan aku rasa tapi kan pilih.